بسم الله الرحمن ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Di antara ciri-ciri khawarij adalah al-khuruj al-hukam, menghujat penguasa. Seakan-akan tidak ada lain dari pembahasan mereka kecuali menghujat para penguasa atau memerangi mereka. Maka sesungguhnya sama saja disebut khawarij apakah mereka mengangkat senjata atau tidak mengangkat senjata, kalau pemikiran mereka adalah khuruj, kalau pemikiran mereka adalah menghujat penguasa. Fadlina azakumullah berkata Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, al-qa'adah adalah khawarij kanu la yarawna bil haq. Ada aliran yang namanya al-qa'adah, sesungguhnya mereka adalah khawarij, katanya saja mereka adalah khawarij, hanya saja mereka tidak berpendapat untuk ikut berperang. Bal yunkiruna ala umara'il jawf, bahkan mereka hanya mengingkari dengan terang-terangan para penguasa-penguasa yang jahat. Hasbat taqah, sesuai dengan kemampuan mereka. Wa yad'una ila ra'yihim, dan mereka mengajak manusia untuk mengikuti pendapat mereka. Bahwa orang demikian kafir, penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, penguasa yang tidak menegakkan hukum-hukum had, maka dia kafir. Wa yuzayyinuna ma'a dhalik al-khuruj, tetapi mereka menganggap bagus orang yang memberontak kepada penguasa. Wa yusinunahu, dan menganggap bahwa itu adalah perbuatan baik. Karena kita harus melihat aliran ini, aliran al-qa'adah. Qala aidan, berkata juga beliau, Al-Qa'diyah, Al-Qa'diyah adalah alladzina yuzayyinun al-khuruj, mereka-mereka yang menganggap indah, menganggap bagus pemberontak kepada penguasa. Wala yubashiruna dhalik, tetapi enggak ikut. Ini aliran Qa'dah dari Khawarij, dan dihukumi oleh para ulama seperti Khawarij, dan mereka bahkan dijuluki juga dengan nama Khawarij walaupun mereka tidak ikut dalam pemberontakan. Kaum muslimin yang saya hormati, ini menunjukkan bahwa yang namanya khawarij adalah pemikiran yang sesat, yang menganggap kafirnya seseorang yang menyatakan atau kafirnya seseorang yang berbuat dosa-dosa. Orang yang berbuat dosa besar kafir, tidak menerapkan hukum had kafir. Padahal barakallahu fikum, para ulama merincinya. Kalau dia tidak menegakkan hukum had karena menyatakan bahwa ada yang lebih baik daripada hukum Allah, maka mereka kafir, keluar dari Islam. Tetapi kalau mereka menyatakan dengan berbagai macam syubhat, yang memang syariat Islam benar, saya Muslim, tetapi belum tepat kalau kita terapkan sekarang, seperti Mubtadi Umbal yang menyatakan bahwasanya kalau diterapkan hukum Islam di Indonesia, yang terjadi bukan persatuan tapi persatean, kata mereka, kata orang ini Mubtadi Umbal, kita katakan dia sesat, ahli bid'ah, tapi itu dikatakan kafir tidak. Kenapa? Karena dia ketika ditanya, dan saya mendengar jawaban dia menyatakan, kalau saya menyatakan hukum syariat itu jelek, tidak tepat, ya saya kafir, kata dia. Saya Muslim, saya menyatakan hukum Islam sempurna, syariat Allah lengkap dan bagus, diterapkan kapan saja. Tetapi keadaan kaum muslimin sekarang begini dan begini dan begitu, maka enggak, belum bisa terapkan sekarang. Dan ini hampir semua jawaban politikus seperti itu. Juga pernah saya dengar satu tokoh politik juga di Dewan Dakwah dulu menyatakan sama seperti itu. Kami terus memainkan silat di DPR dan MPR. Kita melawan mereka untuk menegakkan sedikit demi sedikit, satu persatu, hukum-hukum Islam. Artinya mereka akan berjuang. Kalau dilihat lebih jeli, berjuangnya mereka adalah beras, baju dan uang. Bas, cuma itu. Ya, apa hasilnya? Dari mulai zaman dulu sampai zaman sekarang, tidak ada perubahan apa-apa. Tidak ada perubahan apa-apa. Yang kata mereka berjuang, berjuang, berjuang, kita harus menerapkan syariat Islam, kita harus melakukan syariat Islam, tapi dengan cara membuat partai, dengan cara masuk dalam politik, dengan cara masuk dalam parlemen dan seterusnya dan seterusnya, mengikuti bid'ahnya Abdurrahman Abdul Khalid. Bukan ibn a'azakumullah qumuzmi yasarulat, kembali pada qa'adiyah. Maka siapa yang menghujat penguasa, menentang penguasa dan mengkafirkan penguasa walaupun tidak ikut perang, cukup dia khawarij. Karena sebagian besar mereka yang masih muslimin, yang masih salat, tidak menyatakan bahwa ada yang lebih baik dari hukum Allah. Hati kecil mereka masih punya iman. Tentunya hukum Allah paling tinggi. Tapi itu yang terbanyak. Yang terbanyak kita lihat pada politikus seperti itu. Maka apa kekafirkan mereka itu? Tidak. Itu adalah kufur. Duna kufrin. Kumusim yang sahabat mati. Berarti al-qa'adiyah alladzina yuzayyinuna al-khuruj 'ala al-a'immah, al-qa'adiyah adalah orang-orang yang menganggap bagus pemberontakan terhadap penguasa, menganggap bagus menghujat penguasa walaupun tidak ikut dalam pemberontakan atau tidak ikut mengangkat senjata. Bahkan barakallahu fikum, dikatakan bahwasanya mereka-mereka yang mengajarkan dan mereka-mereka yang berbuat, mana yang lebih besar kejelekannya? Kau muslimin yang saya hormati, dalam hukum-hukum positif saja polisi ngerti bahwa otak lebih besar ancaman kurungannya daripada pelaku. Siapa otaknya? Ini otaknya. Maka yang bermain itu adalah hanya pion-pionnya saja, tapi otaknya adalah yang duduk di masjid dengan pakaian seorang ulama. Ini adalah tagut, karena tidak berhukum dengan hukum Islam, maka dia halal darahnya. Enggak ikut dia, orang tua, kasihan. Tapi bagus penguasa menangkap dia, karena memang dia otaknya. Ada pun mereka, oh berarti halal darahnya, maka muncul para pemuda-pemuda yang siap mati karena ustaz tadi. Sehingga dikatakan al-qa'adiyah humul khawarij. Al-qa'adiyah dari kata qa'ada, duduk. orang-orang yang duduk tidak ikut perang, tetapi mengajarkan prinsip-prinsip Khawarij, sama, mereka Khawarij. Dan betapa jeleknya Khawarij yang disebutkan semua tadi mengenai mereka kedua-duanya. Apakah yang langsung mengangkat senjata ataupun yang mengajarkan pemikirannya, sama, kedua-duanya dalam Khawarij. Dan Muhammad bin Husain al-Ajurri rahimahullah menyatakan lam yakhtalif al-ulama'u qadiman wa hadithan. Kata Imam al-Ajurri, tidak berselisih para ulama yang dulu maupun yang sekarang. Annal khawarij qawmun su'usatun lillah. Bahwa khawarij adalah kaum yang jelek, bermaksiat pada Allah subhanahu wa ta'ala dan bermaksiat pada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa in sallu wa samu wa ijtahadu bil ibadah, walaupun mereka salat, puasa dan bersungguh-sungguh dalam ibadah. Wal khawarij hum syurah al anjasul arjas. Kaum khawarij adalah kaum yang jelek, najis, rijis, kotor. Wa man kana ala madhabihim, dan juga yang mengikuti madhab mereka. Min sa'iril khawarij, dari seluruh khawarij. Yatawarathuna hadzal madhhab qadiman wa haditsan, yang mereka selalu turun temurun saling mewariskan pemikiran seperti itu. Yakhrujuna 'alal a'immah, mereka memberontak, memerangi para penguasa-penguasa. Yastahilluna qatlal muslimin, dan menghalalkan untuk membunuh darah kaum muslimin atau menumpahkan darah kaum muslimin. Qala bin 'azakumullah, disebutkan oleh beliau, oleh Imam Al-Ajurri, yatawarathuna, apa yang diwariskan? Pemikirannya, kesesatannya. Maka masalahnya, karena di sebagian negara mereka mudah mendapatkan senjata, di sebagian yang lain sulit, itu saja. Kalau saja mudah akan sama, kami kan cuma ngaji, tapi yang diajarkan pemikiran Khawarij, ya sama, kalian tidak mudah untuk mendapatkan senjata, tidak seperti dia, sehingga masih kelihatan aman-aman saja. Coba kalau dijual di pasar senjata dengan bebas, apa yang terjadi? Pembunuhan kaum muslimin besar-besaran oleh mereka kaum Khawarij. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, yang mereka wariskan adalah pemikiran sesatnya, yaitu menghalalkan darah kaum muslimin dan menganggap kafir orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah dengan mereka, tidak dengan rinci. Berkata al-imam al-muhaddith Syekh Nasruddin al-Albani tentang Khawarij, kata beliau, al-khuruju la yajuzu itlaqan, yang namanya pemberontakan tidak boleh sama sekali, tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya. Walidhalika nahnu nara, oleh karena itu kami menganggap mereka adalah al-khariji, mereka adalah kaum Khawarij yang memberontak itu. Awid da'ina ilal khuruj, atau para da'ina ilal khuruj, atau para pendakwah, juru dakwah, pengajak untuk memberontak. Yang jadi syahid dari pembahasan kita adalah Syekh Al-Albani menyamakan Khawarijnya dan da'inya yang mengajak. Imam mereka adalah Khawarij atau yang mengajak kepada pemikiran Khawarij walaupun tidak ikut perang. Ini khulunina azakumullah. Lihat ucapan beliau rahimahullah, annahu ja'ala da'i lal khuruj wal kharij sawa. Syekh Al-Albani menganggap sama orang yang memberontak dan orang yang mengajarkan pemberontakan walaupun dia tidak memberontak. Orang yang khuruj ala hukamil muslimin, yang memerangi pemerintah kaum muslimin atau menghalalkan darah kaum muslimin, dengan orang yang mengajarkan pemikiran itu sama. Baik, imma karena ada rasa takut, wa imma karena belum sempat, wa imma karena ada hal-hal lain, tetapi pemikirannya sama. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, perhatikan ucapan beliau, bal al-ajab ana wujjaha at-ta'n ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang mengherankan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihujat oleh mereka dan dikatakan kepada beliau, ajib, berbuat adillah engkau. Rasulullah dianggap tidak adil, Uthman bin Affan dianggap tidak adil, Ali bin Abi Thalib dianggap kafir, Amr bin As dianggap kafir, Muawiyah dianggap kafir, apalagi orang-orang zaman sekarang. Qala hadhihi qismatun ma urida biha wajhallah. dikatakan oleh Zulkhuwaizir, ini adalah pembagian yang bukan dikehendaki oleh Allah. Maka Rasulullah menyatakan, yakhruju min dhi hadza rajul aw min dhi hadza rajul yahqiru ahadu salatuhu 'inda salatihi ila akhirih. Akan keluar di akhir zaman satu kaum, sejenis orang ini, yang begini, yang begini, yang begini. Lihat wajhul istidlalnya Syekh Utsaimin rahimahullah. Wa hadza akbar dalilin ala anna al-khuruj 'ala al-imam yakunu bis-sayf wa yakunu bil-qawl wal-kalam. Dan ini dalil yang menunjukkan bahwa yang namanya khuruj kepada penguasa bisa dengan pedang, bisa juga dengan ucapan. Dari mana diambilnya kesimpulan beliau? Perhatikan ekonomi na'azakullah. Dzulkhuwaizir, apakah mereka memerangi Rasulullah? Tidak. Apakah Dzulkhuwaizir menyatakan i'dil? Apakah dia mengajak orang-orang untuk memerangi Rasulullah dan para sahabatnya? Tidak. Tapi dikatakan bibit khawarij. Bahkan khawarij itu menduk dihada dari punggungnya orang ini, atau jadi jenis orang ini. Berarti Dzulkhuwaizir walaupun tidak mengangkat senjata, sudah cukup dikatakan sebagai dedengkotnya khawarij. Padahal dia tidak mengangkat senjata. Masya Allah, namanya ulama. Jeli pandangannya. Maka kata beliau, lihat, hadza akbaru dalil. Ini sebesar-besar dalil bahwa yang namanya pemberontakan pada penguasa tidak harus dengan pedang. Dzulkhuwaizir tidak dengan pedang, tapi dikatakan oleh Nabi dengan kalimat-kalimat yang jelek pada orang ini. Dan itu cukup. Katakan selanjutnya oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadza ma akhadha as-sayf 'ala ar-rasul. Orang ini tidak mengangkat senjata, tidak mengangkat pedangnya kepada Rasulullah. Lakinnahu ankara 'alaihi. Tetapi dia mengingkari Rasul. Wa ma yujad fi ba'd kutub ahli sunnah min anna al-khuruj 'ala al-imam huwa al-khuruj 'alaihi bis-sayf. Dan tidaklah didapati dalam kitab-kitab ahli sunnah yang menunjukkan bahwa khuruj, penentangan, pemberontakan seseorang pada penguasa itu adalah dengan pedang saja. Tidak ada. Coba lihat dalam kitab-kitab para ulama ahli sunnah. Khuruj alal hukam, apakah dengan pedang saja? Tidak ada yang mengkhususkan seperti itu. Famuraduhum. Kalau begitu yang dimaksud oleh para ulama dan dalam hadis-hadis khuruj, memberontak pada penguasa, maka maknanya adalah memberontak dan menentang penguasa, menghujat penguasa, apakah dengan ucapan-ucapan ataupun dengan pedang. Tetapi khurujun nihai, tetapi puncaknya memang pertumpahan darah. Puncaknya memang pertumpahan darah. Tetapi khonidina azakumullah, yang dinamakan khuruj sejak awalnya sudah dikatakan khuruj. Sejak masih menyatakan, ini penguasa kita lemah. Penguasa ini enggak adil, ini zalim, ini pemerintah. Itu sudah mulai. Sudah mulai barakallahu fikum. Tadi tambah sedikit. Semakin berani, rakyat semakin tidak menghormati, Maka wibawa penguasa jatuh. Nah, saat itulah akan terjadi kekacauan-kekacauan. Kemudian azakullah, apakah yang salah yang terakhir saja ketika mereka demonstrasi dan mengangkat senjata? Yang awal juga andil dalam khuruj alal hukam. Yang pertama berbicara, penguasa ini begini dan begitu. Aku enggak suka dengan orang ini. Qanilina azakumullah mulai. Kalau saja pada dirinya pribadi, dalam hatinya, itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Bahkan disuruh. Kalau memang ada kejelekan, kita harus benci pada kejelekannya. Tetapi ketika berbicara, tenanglah, sabarlah, tetaplah bersama penguasa. Sebagaimana ucapan Abu Umamah juga ketika mereka menceritakan, tetapi mereka begini dan begitu. Apa dijawab? Usbiru, sabar. Alaikum ma hummiltum, alaihim ma hummilu, wa alaikum ma hummiltum. Atas mereka tanggung jawab mereka, atas kalian tanggung jawab kalian. Artinya penguasa bertanggung jawab untuk memerintah dengan adil. Mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Sedangkan rakyat, kewajibannya adalah untuk mentaati penguasa dalam kebaikan-kebaikan, dan kalian akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau mereka melanggar, ternyata tidak berbuat adil, kemudian kita melanggar juga begitu. Enggak taat pada penguasa. Kalau gitu tidak ada penguasa-penguasaan. Saya enggak peduli. Saya lepas dari kekuasaan ini dan saya ingin memiliki negara sendiri. Fadilina azakumullah. Berarti ketika penguasa salah, kamu membalas, saya juga mau salah. Ketika penguasa berbuat dolim, saya juga mau berbuat dolim. Ini kebodohan yang nyata. Barakallahu fikum. Hadza dalalun mubin. Sehingga kata para ulama seperti Abu Umam al-Bahili, alaihim ma humbilu wa alaikum ma humbiltum. Atas mereka tanggung jawab mereka, dan atas kalian tanggung jawab kalian. Atas mereka diperintahkan oleh Allah untuk bersikap adil, untuk memerintah dengan adil, memberikan hak-hak rakyat, dan kalian juga para rakyat hendaklah memberikan hak-haknya pada penguasa. Kalau mereka tidak memberikan hak rakyat, maka kalian tetap serahkan hak penguasa. Berikan hak mereka dan mental hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban beliau. Hendaklah kalian benci pada mereka dengan hati kalian. Hendaklah kalian benci dengan hati kalian. Kemudian Allahumma muslimin sallallahu. Maka kata beliau, "Fa muraduhum bidzalikal khuruj an-nihayal akbar." Maka ini maksud adalah keluar memberontak kepada penguasa yang paling tingginya adalah dengan pedang, tetapi ada mukaddimah-mukaddimahnya. Sebagaimana ketika Rasulullah berbicara tentang zina, disebutkan siapa yang berbuat dengan tangannya, maka itu sudah dikatakan zina. Memegang dengan tangannya, mencium dengan bibirnya, sudah dikatakan zina. Mata melihat sudah bukan zina. Tetapi zinal a'zam adalah zinal faraj, adalah zina yang sesungguhnya, yaitu timba masuk sumurnya. Qul inna a'zakum Allah. Fa hadhihi al-ibara, masih ucapan Syekh Ibn Uthaymin. Fa hadhihi al-ibara min ba'd al-ulama, ini sebagian ulama. Hadza huwa muraduhum, inilah yang dimaukan oleh mereka. Bahwasanya khuruj memang yang paling besarnya, yang paling tingginya adalah pemberontakan dengan pedang. Tetapi khuruj dimulai dengan khuruj bil lisan. Khuruj dimulai dengan khuruj dengan lidah. Qul inna a'udzu billah. Akhir ucapan beliau, Syekh Utsaimin rahimahullah, wa nahnu na'lam 'ilma al-yaqin bi miqtada tabi'ah al-hal annahu la yumkin khuruj bil sayf illa wa qad sabaqahu khuruj bil lisan wal qawl. Kita sudah ketahui bersama, kata beliau, dengan ilmu yakin, dengan ilmu yang yakin, bahwa dari keadaan tabiat manusia tidak mungkin terjadi pemberontakan dengan senjata kecuali didahului dengan pemberontakan dengan lisan. Tidak mungkin terjadi khuruj dengan senjata kecuali didahului dengan khuruj bil lisan wal qaul, dengan ucapan. Iya toh, gak ada angin, gak ada hujan, gak ada ucapan apapun, tiba-tiba mengangkat senjata, mungkin? Gak mungkin. Pasti ada mukaddimahnya. Ini mereka begini, mereka begitu, mereka begini, halal darahnya, mengangkat senjata mereka semua, berangkat semua. Ini yang dikatakan dengan khuruj. Dan tentunya itu satu rangkaian, gak bisa dipisahkan. Kejahatan mereka yang mengangkat senjata pada kaum muslimin sama kejahatannya dengan orang yang pertama berbicara bahwa mereka halal darah. Sehingga qulina azakumullah annas la yumkin an ya'khudhu suyufahum yuharibuna al-imam biduni syai'in yuthiruhum. Tidak mungkin manusia tiba-tiba mengangkat senjata mereka, pedang-pedang mereka, menentang penguasa tanpa ada orang yang menyampaikan pada mereka prinsip-prinsip sesat khawarij. Tidak mungkin. La budda an yakuna hunaka syai'un yuthiruhum. Pasti akan ada sesuatu yang membuat semangat mereka untuk memberontak, sesuatu yang mendorong mereka untuk memberontak. Fayakunul khuruju 'alal a'imma bil kalam khurujan haqiqiyan. Berarti pemberontakan terhadap penguasa dengan ucapan itu adalah pemberontakan hakiki sesungguhnya. Pemberontakan hakiki karena itu pemicunya. Panggilan azakumullah. Saya ingat masih zaman-zaman silam, astagfirullahaladzim, bahwa daurah kita masih gabung dengan jenis-jenis manusia yang aneh-aneh. Kita bagian akidah di Jogja waktu itu, misi akidah. Sedangkan yang lain, misi yang lain, saya tidak tahu misi apa dia. Tiba-tiba hadirin daurah tersebut tanya, Ustaz gimana Ustaz pulang? Kenapa? Karena saya lupa namanya. Yang jelas dari kelompok-kelompok sururiin, hizbiin, yang notabene dia masih berpemikiran ikhwanul muslimin. Kenapa? Kajiannya baca album, Ustaz, album kenangan. Jadi dia bawa clipping, clipping koran, clipping majalah. Dibuka satu persatu. Ini Soeharto di sana, ini Soeharto di sini, ini Soeharto ketika berbuat begini. Soeharto, maka kesimpulannya dia kafir halal darahnya. Alhamdulillah. Setelah itu kita tidak mau lagi bergabung dengan mereka abadan. Karena na'udzubillah sangat bertolak belakang dengan apa yang kita ajarkan. Kita mengajarkan untuk sabar terhadap penguasa yang zalim, mereka justru mengajarkan untuk memberontak pada penguasa, mengajarkan untuk berbuat begini dan begitu. Ini khurujun haqiqi. Khurujun haqiqi, pemberontakan yang haqiqi adalah dengan ucapan-ucapan. Sehingga hati-hati, walaupun dari obrolan-obrolan sederhana, hati-hati. Apalagi kalau di mimbar dalam kajian, hati-hati. Jangan sembarangan berbicara, karena biasanya murid itu lebih ekstrim dari gurunya. Biasanya muridnya lebih ekstrim dari gurunya. Guru hanya menyatakan, sayang sekali penguasa dengan begitu. Cuma itu pak. Muridnya, memang penguasa ini kata Ustaz. Memang begini, memang begitu. Padamu, rame kemana-mana. Kalau gitu, gimana? Ya sudah, kita lepas saja, ngapain? Mulai kemudian membuat gerakan-gerakan bagaimana caranya supaya menjatuhkan penguasa. Kemudian mereka ikut memberontak. Ustadznya hanya menyatakan, ya sesungguhnya niat mereka bagus. Mereka datang ke Jakarta untuk demonstrasi itu kan untuk menuntut HKR, bagus, kata gurunya. Nggak ikut gurunya. Maka rakyat, kata gurunya kita harus. Siapa yang bilang harus? Nggak ada. Cuma dia mengatakan, kata guru kata begini dan begitu, lebih ekstrim. Dan kalau sudah mereka berduyun-duyun dengan jumlah besar, sudah kita katakan tadi, sangat mudah diprovokasi. Satu orang bilang bakar, walaupun tidak tahu siapa yang ngomong, rame-rame ikut membakar. Terus akan saja, lawan saja, mereka akan mengatakan, akan melawan. Dan itu terjadi setiap demonstrasi dalam jumlah yang semakin besar, semakin rawan. Semakin besar, semakin rawan. Qal amma sunnah fa'aradtumuha. Kalau kita lihat betapa jeleknya pemberontakan dari dua sisi. Dari sisi dalil-dalil dan dari sisi kenyataan. Apa yang terjadi? Apa untungnya, apa ruginya? Amma sunnah fa'aradtumuha. Adapun sunnah, kalian sudah tahu. Dalil-dalilnya sudah kita baca. Rasulullah SAW menyatakan isbiru, isbiru, isbiru. Para ulama juga menyatakan isbiru. Para sahabat juga menyatakan isbiru. Sabar. Amal waqi', adapun kenyataan yang terjadi, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Fa innana na'lam ilman yaqin, kita mengetahui dengan yakin, anil khuruj bisayf far'un 'anil khuruj bil lisan, bahwa pemberontakan dengan pedang merupakan cabang dari pemberontakan dengan lisan. Li'anna an-nas law lan yakhruju 'alal imam bas mujarrad, karena manusia enggak mungkin melawan dengan pedang-pedang mereka begitu saja. Imshi, khudh sayf, ambil senjata ini, berangkat kamu dengan pedang ini. Tidak. Tapi la budda an yakuna hunaka tawti'ah. Pasti sebelum kejadian itu akan ada tawti'ah, akan ada pijakan-pijakan. Ada hafil a'immah, seperti qadhum, cercaan kepada penguasa, menjatuhkan wibawa penguasa, dan seterusnya. Wasitrun lima hasinihim, menutupi kebaikan-kebaikan mereka. Jadi kalau yang Alhamdulillah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa seringkali khawarij menceritakan kejelekan-kejelekan mereka, tapi tidak pernah berbicara tentang kebaikan-kebaikan mereka. Mereka dalam keadaan bisa berjalan dengan mudah, dengan teratur, rapi. Mereka memiliki segala macam fasilitas yang cukup, yang mudah. Mereka tidak perhatikan. Kalau itu adalah kebaikan. bahkan mereka bisa beribadah dengan baik. Masjid-masjid kaum muslimin bisa mengumandangkan azan. Alhamdulillah. Dan terasa itu semua ditutup oleh mereka. Nanti ketika mereka menginjak di negeri-negeri kafir baru terasa. Dari masjid susah. Ada satu masjid enggak boleh azan lagi. Suara aminnya enggak boleh kedengeran. Waktu kita pernah dakwah di salah satu tempat mereka di negeri kafir, cuma sebentar, seminggu dua minggu, ternyata dilaporkan pada pemerintah Dajjal mereka bahwa kita melanggar komplain. Apa pelanggarannya? Suara aminnya terlalu keras. Astagfirullah, itu sudah tidak pakai mikrofon, sudah tidak pakai corong ke sana ke atas. Sudah dikritik terlalu keras amin. Sampai datang polisi yang berpakaian preman berdiri depan masjid dengan alat mereka. Suaranya seberapa tingginya volumenya? Amin dilihat. Ternyata tidak melanggar. Maka dibiarkan kita. Bayangkan apakah kalian gak syukur hidup di negeri kita ini di Indonesia dalam keadaan adzan berkumandang di mana-mana? Dalam keadaan kaum muslimin salat dengan mudah di masjid-masjid. Dalam keadaan kita bisa beribadah, bisa berhari raya, bisa salat Jumat dengan mudah. Ini semua dilupakan oleh mereka. Semua ini tidak disyukuri. Padahal bahayanya, in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur akan dimudahkan, akan ditambah oleh Allah nikmatnya. Tetapi kalau kufur akan dicabut nikmatnya. Akan diazab oleh Allah Taala, diganti nikmatnya dengan azab. Alhamdulillah, jangan sampai terjadi apa yang pernah terjadi di Aljazair, yaitu ketika mereka tadinya masya Allah di masjid atau di kantor-kantor pemerintah, masjidnya masya Allah makmur, sholat jamaah terlaksana dengan baik, bahkan kajian kitab di mana-mana, kitab loh, bukan kajian jiping, ngaji kuping, ngaji kitab, mereka bawa kitab di mana-mana. Sampai ketika muncul tokoh yang bernama Ali bin Hajj yang dibela oleh Ali Hasan Abdul Hamid, menyeret mereka bahwa kalian sudah banyak jumlahnya, kalau kita bikin partai kita akan menang. Mulai bahwa ini penguasa harus kita kalahkan, dengan akhirnya bikin partai, bikin kelompok, sampai kemudian menang, menang jumlahnya. Tetapi yang punya manajemen demokrasi tadi punya celahnya, kalau menang kita pakai cara ini, maka militer mengatakan bahwa ini harus diselesaikan atau harus dipegang oleh militer. Marah mereka, marah, terjadilah pertumpahan darah. Setelah terjadi pertumpahan darah, apa yang terjadi? Masjid yang tadinya ramai jadi sepi. Takut mereka, takut dikira orang yang kemarin kajian kita hilang. Kenikmatannya dicabut. Mereka tidak aman lagi untuk mengkaji kita, tidak aman lagi mereka untuk beribadah di masjid-masjid. Jangan sampai terulang apa yang sudah terjadi berkali-kali di Mesir, di Aljazair, di Sudan, dan lain-lain. Dan sesungguh tidak ada maslahat apapun dalam pemberontakan. Apa maslahatnya? Bahkan korban semakin banyak. Sudah dulu pemerintahnya keji, kejam, membunuh orang itu hampir tiap hari. Ada yang digantung, ada yang ditembak, ada yang di Alhamdulillah, sekian banyak. Bahkan sampai berapa ratus orang mati. Mulai rakyat marah, melawan. Setelah melawan, berapa korbannya? 2 juta orang. Dan ini bukan saya nonton berita, saya diceritakan oleh salah seorang syekh di Madinah. Sudah, kata beliau, kamu ya sudah, tadinya berapa ratus korban, kalau mereka sabar ya cuma segitu, tapi karena mereka tidak sabar kemudian memberontak, terjadilah korban 2 juta orang kaum muslimin semuanya. Bayangkan kalau itu terjadi di negeri kita, kata beliau, Alhamdulillah. Jeddah kosong, Madinah kosong. Karena jumlah kita cuma 7 juta orang, habis. Banyak pendatangnya, banyak pendatangnya di sana. Barakallahu fikum. Tapi perubahannya, wah, tapi 2 juta orang pun, tapi akhirnya kita menang. Maksudnya kaum muslimin menang. Tapi setelah kaum muslimin menang, kaum muslimin menang, apa yang terjadi? Partai mereka, Partai Ibrahim namanya, mengayomi 3 agama Samawi. Partai Ibrahim, karena Ibrahim itu katanya adalah bapak dari Isa, Musa dan Nabi Muhammad SAW. Musa, Isa dan Nabi Muhammad. Sehingga Partai Ibrahim menaungi 3 agama. Menang. Tetapi justru yang dibangun pertama adalah gereja terbesar di dunia, di Sudan. Baik. Oh, Masya Allah, Ibn Hussein. Betapa bijaknya. Betapa bijaknya mereka. Kemudian yang saya hormati, ini bukan menang, masih tetap seperti dulu, tidak ada bedanya. Bahkan bisa jadi lebih jelek. Dan sudah kita saksikan pula bersama-sama setelah isu yang menyatakan kita harus ada perubahan. Apa dulu isunya? Yang sampai rumah-rumah saking takutnya mereka tulis semua di rumah. Nah, pro. Apa jenis bahasa itu? Bukan perubahan. Reformasi, pro reformasi. Semua. Saya waktu itu kebetulan ada di Jawa Timur, berjalan ke arah sini, ke arah Jawa Barat. Itu jalan kosong seluruhnya. Sendirian mobil kita. Dan teman-teman kita mengkhawatirkan karena kita sendiri enggak ada orang lain yang berjalan di jalan ini. Ditulis di debu belakangnya pro reformasi. Karena khawatir. Karena enggak tahu siapa lawan, siapa kawan. Ini fitnah. Berapa rumah yang terbakar di Jakarta, berapa orang yang terbunuh, berapa tokoh yang dijarah, berapa kaum muslimin yang setelah berhasil reformasi, apa perbedaannya? Lebih baik atau sama? Kurang lebih. Kurang lebih ada perbedaan. Berarti korban tanpa hasil apa-apa. Alhamdulillah. Cuma segitu. Tidak seperti di Sudan yang sampai 2 juta orang terbunuh. Qulna'azakumullah. Maka barakallahu fikum. Hendaklah kita yakin apa dikatakan oleh para ulama dari dalil-dalil bahwa sabar terhadap penguasa itu adalah yang terbaik. Dan itu dibimbingkan oleh Rasulullah SAW. Bukan karena kita penakut, bukan karena pengecut. Kalau sudah waktunya berjihad, kalau sudah ada perintah dari Allah dan Rasulnya bahwa ini saatnya, atau sudah ada fatwa para ulama bahwa ini saatnya jihad, insya Allah kita gak akan mundur. Gak akan mundur setapak pun. Mereka selalu mencerca ahli sunnah, penakut, pengecut, penjilat penguasa dan sebagainya. Apa untungnya? Kita dapat apa dari mereka? Alhamdulillah. Kita berbicara apa adanya dalam Quran dan sunnah. Kita berbicara apa adanya dengan dalil-dalil. Kembali pada kita. Qal dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri. Rahimahullah. Inda dzikril khawarij, ketika menyebut kaum khawarij. Siapa mereka kaum khawarij? Qala hayara sukara. Laisu yahudan wala nasara. Wala majusan fayudarun. Kata Al-Hasan Al-Basri, mereka itu adalah orang-orang hayara sukara. Khawarij adalah orang-orang bingung. Hayara dari hayrah, kebingungan. Sukara, orang-orang mabuk. Sukara dari orang-orang sakran. Mereka itu orang bingung, orang mabuk. Mereka bukan Yahudi atau Nasrani atau Majusi yang bisa kita maklumi. Maksudnya dimaklumi apa? Orang kafir memusuhi muslimin, wajar. Iya kan? Yahudi, Nasrani memusuhi muslimin dari dulu itu. Mereka bilang gitu. Kapan? Dari dulu, bukan kemarin. Mereka mencerca kita. Mencerca siapa? Ya, mencerca kaum muslimin. Bahkan mencerca Allah Subhanahu wa taala. Dari dulu menyatakan bahwa Allah punya anak, apakah itu bukan cercaan? Kita benci mereka dan kita sudah tahu bahwa mereka adalah kafir, musuh Allah, musuh Rasulnya. Mereka pencerca Allah, pencerca Rasulnya. Mereka menyatakan dengan ucapan yang takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhiru jibalu hadda an da'u lirahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir bumi terbelah, hampir-hampir langit-langit runtuh ketika mereka berkata bahwa Allah memiliki anak. Baik, kurang cukup apa? Kurang jelek apa lagi? Tetapi ini mengaku muslimin. Sholat bersama muslimin. Berpakaian muslimin. Berbicara dengan bahasa muslimin. Tetapi menghalalkan darah kaum muslimin. Astagfirullah. Ini jeleknya mereka kaum khawarij. Sukara hayara. Laisa yahudan wala nasara. Mereka orang bingung. Mereka orang mabuk, orang sekran. Orang yang berjalan tanpa kejelasan, tanpa ilmu. Mereka orang yang berjalan tanpa pikiran. Orang mabuk kan begitu. Berjalan tanpa pikiran yang sehat. Wala majus, bukan pula majusan. Yang bisa dimaklumi. Qala al-Ma'la ibn Ziyad rahimahullah. Kata Ma'la ibn Ziyad, qila lil Hasan, dikatakan kepada Al-Hasan, ya Aba Sa'id, kharaja kharijiyun bil Khayba. Salah satu tempat di Basrah. Wahai Aba Sa'id, telah memberontak sekelompok di Khuraybah, di salah satu daerah di Basrah. Al, maka berkata Al-Hasan al-Basri. Jangan lupa dicatat ini, sifat berikutnya. Sukar, hayal, orang-orang bingung mereka. Lihat yang berikutnya. Al-miskin, ra'a munkaran, fa'ankarahu, fa'waqa'a fima huwa ankar minhu. Kata Al-Hasan, kasihan mereka. Orang-orang yang melihat kemunkaran, kemudian mereka ingkari dengan yang lebih munkar. Ini adalah kaum khawarij. Miskin, ra'a munkaran, fa'ankarahu. Kasihan mereka. Orang miskin, orang yang sangat dikasihani. Melihat kemunkaran, fa'ankarahu, kemudian mengingkari, ternyata waqa'a fima huwa ankar minhu, ternyata terjerumus dalam perkara yang lebih munkar dari itu. Qanibrina'azakumullah. Nasrani ingin membela wanita yang suci dan anak yang suci. Niatnya bagus, ingin membela anak yang suci itu Isa ibni Maryam alaihissalam, dan ingin membela ibunya Maryam binti Imran alati ahsanat farjaha, yang menjaga dirinya, enggak pernah disentuh oleh laki-laki sama sekali, tetapi kemudian melahirkan seorang anak. Maka enggak mungkin berzina, dan anak enggak mungkin anak zina. Lihat pembelaannya. Tapi sayang, waqa'a fima ankar minhu, ternyata dia membelanya dan mengingkari Yahud yang menuduh bahwasanya Isa bin Maryam adalah anak zina, dan menuduh Maryam berzina, diingkari oleh mereka. Tetapi waqa'a fima huwa ankar minhu, tetapi terjatuh dalam perkara yang lebih munkar. Kalau anak suci lahir dari ibu yang suci, berarti bapaknya adalah yang maha suci. Astagfirullah. Astagfirullah. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Kalau mengingkari kemunkaran dengan kebodohan, terjerumus dalam perkara munkar yang lebih besar. Ingin mengingkari Yahudi yang menuduh bahwa Isa bin Maryam adalah anak zina, tetapi akhirnya justru mencerca Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula khawarij, ingin mengingkari kemunkaran. Ini penguasa zalim, penguasa munkar, harus kita tentang pengingkarannya. Tetapi waqa'a fima huwa ankar minhu, terjatuh ke dalam perkara yang lebih munkar lagi. Sudah kita contohkan tadi, ketika Abrakan berkuasa, jatuh korban, bukan enggak jatuh korban karena kekejaman dia. Tetapi setelah mereka mengingkari kemunkaran itu dengan cara batil, apa yang terjadi? Lebih banyak korban yang menjadi 2 juta. 2 juta orang. Tapi siapa? Atau yang mana yang lebih kecil? Kemudian Allah waqa'a fima huwa ankar minhu, berarti kejahatan kalian lebih jahat dari penguasa pertama tadi. Kenapa korbannya lebih banyak? Demikian ikhwan fillah na'azakumullah. Kata beliau, al-miskin ra'a munkaran fa'ankarahu fawaqa fima huwa ankar minhu. Kata Hasan al-Basri, kasihan mereka melihat kemungkaran kemudian mengingkarinya, ternyata dia jatuh ke dalam kemungkaran yang lebih besar. Berkata penulis, ma asbahal laylah bil bariyah, betapa miripnya hari ini dengan kemarin, betapa miripnya zaman Hasan al-Basri dengan apa yang terjadi hari ini. Kebanyakan para pemuda yang membuat kekacauan, pemberontakan, peledakan, teror di mana-mana, istahallu, saya menghalalkan darah kaum muslimin, semua alasannya dalam mengingkari kemungkaran. Sama. Tetapi sayangnya ketika mereka mengingkari kemungkaran, taraku ahlal ilmi, mereka meninggalkan para ulama, tidak minta bimbingan para ulama. Bagaimana sikap kita menyikapi penguasa yang zalim, atau penguasa yang tidak adil, atau penguasa yang begini dan begitu? Maka niscaya akan disampaikan bimbingannya dengan dalil-dalil, niscaya akan disampaikan arahan-arahan dengan hujjah yang khawiyah. Tapi sayang, mereka jalan sendiri dengan kebodohannya, mengingkari kemungkaran dengan caranya sendiri. Udatha al-asnam wasufaha al-ahlam, muda-muda umurnya dan dangkal-dangkal ilmunya, kemudian mereka melawan dengan kebodohan, terjadilah kemungkaran yang lebih besar. Fanabidina azakumullah, siapa yang kemarin tertangkap umurnya 17 tahun? Siapa yang mati ketika bom bunuh diri? Oh ternyata si pulang umurnya 16 tahun. Masya Allah. London Gotnya mana yang sudah umur 70 tahun itu tadi? Yang jenggotnya sudah memutih semua. Fanabidina azakumullah, duduk di rumahnya, duduk manis. Lemparkan ucapannya, duduk di rumah. Kamu muslim yang terhormati, tetapi sesungguhnya dia yang yatawalla kibra, dialah yang andil besar dalam kejadian besar ini. Mereka yang andil besar, para tokoh-tokoh intelektualnya. Walau rudduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Kalau saja mereka kembalikan kepada Rasul, wa ila ulil amri minhum, dan kepada ulil amr, kalau dikembalikan kepada ulil amr, la'alimahu, niscaya mereka akan tahu bagaimana cara menyimpulkan kejadian-kejadian tersebut, dan bagaimana menyimpulkan apa yang harus dikerjakan, bagaimana sikap kita, mereka akan tahu. Ini yang kita sampaikan di kajian pertama. Harus tetap bersama para ulama, karena mereka lah yang bisa untuk menyimpulkan segala perkara dan kejadian-kejadian fitnah, khusus yang berkaitan dengan darah kaum muslimin di setiap negeri. Walau rudduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Kalau saja dikembalikan pada rasul, pada dalil-dalil, dan dikembalikan pada ulil amr dari mereka, la'alimahu, niscaya akan diketahui, alladzina yastambitunahu minhum, akan diketahui oleh mereka-mereka para ulama yang bisa beristimbak, bisa menyimpulkan hukum dari dalil-dalil, dan bisa menyimpulkan kejadian demi kejadian. Assalamu taufiq wal hidayah wa sallallahu salama subhanallahi wa أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.